قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. Setelah beliau kemarin masuk di kitab sholat menjelaskan hukum sholat lima waktu, sekarang belum masuk di bab al-adhan wal-iqamah. Karena sholat itu dilakukan setelah adhan dan iqamah. Maka sebelum belum membahas cara sholat, belum bahas dulu hal-hal yang dilakukan sebelum sholat. Hal-hal yang dilakukan sebelum sholat. Maka belum memulai dengan babul adhan wal-iqamah. Bab tentang adhan dan iqamah. Al-adhan kita sudah maklumi, dia pengumuman akan dekatnya, akan masuknya waktu sholat. Sementara iqamah adalah pengumuman akan dekatnya didirikan sholat. Ya, akan dekatnya didirikan sholat. Ini adhan dan iqamah. Dan belum katakan wahuma masyru'an lissolawatil khamsi duna ghairiha. Keduanya disyariatkan. Keduanya disyariatkan, yaitu adhan dan iqamah. Mengenai disyariatkannya tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Mereka hanya berselisih hukumnya wajib atau sunnah. Dan mereka juga sebelumnya bersepakat kalau dia itu adalah hukumnya, ya, dia kalau di hadir dan disafar serta sholat sendiri itu disyariatkan. Disyariatkan. Setelah itu mereka berselisih tentang hukumnya. Ya, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan fardu, dan fardunya fardu kifayah. Wajib kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya maka gugur dosa dari yang lain. Dan ini insya Allah yang benarnya. Tapi fardu kifayahnya ini disafar dan hadir atau hadir saja tidak safar. Paham ya? Saat mukim saja atau tidak, ini juga berselisih para ulama. Karena di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa ini adzan khusus saat mukim, tidak saat safar. Ya, dan dalam riwayat yang lain dia umum saat mukim ataupun saat apa? Safar. Dan ini insya Allah yang kuat karena adzan ini disyariatkan secara umum. Ya, dia terkait dengan berita akan masuknya waktu sholat. Dan itu ada di waktu safar. Dan ada sebagaimana itu ada di waktu apa? Hadir. Itu pendapat yang benarnya. Dan dipilih oleh Syekh Ibn Nasir As-Sa'di rahmahullahu ta'ala. Mereka berdalil dengan dalil umum. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Malik ibn Huwairid yang meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Beliau berkata, ataikun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok orang dari kaumku. Faqamna indahu 20 lailatan. Kami pun tinggal di Madinah sebanyak 20 hari 20 malam. Wa kana rahiman rafiqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam penyayang, lagi beliau ya sangat ya menyayangi. Falamma ra'a syauqana ila ahlina, tatkala beliau melihat bahwa kami telah merindu kepada keluarga kami. Dan orang rindu itu bisa dilihat dari keadaannya. Dilihat dari mukanya dan semisalnya. Qala, maka beliau berkata, irji'u fakunu fihin. Kembali kalian kepada keluarga kalian. Wa'allimuhum basallu. ajarkan kepada mereka dan solatlah kalian. Fa'idha hadratis solat, ini yang menjadi titik pendalilan. Fa'idha hadratis solat, fal yu'adzin lakum ahadukum, wal ya ummakum akbarukum. Apabila telah hadir waktu solat, maka hendaklah salah seorang dari kalian adzan dan imam untuk kalian. Dibilang di sini hendaklah, kalau hadir waktu solat. Nah, waktu solat itu hadir di saat hadir, mungkin juga di saat apa? Safar. Tentunya ini pendapat yang benar berdasarkan hadis itu. Ya, berdasarkan hadis itu. Ya, karena tidak ada bedanya. Kemudian kata beliau tadi, li solawatil khamf duna ghairiha. Ini adzan untuk solat lima waktu, tidak selainnya. Tidak selainnya, tentunya. Ya, karena tidak dinukil dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adzan diselain solat lima waktu dan solat Jumat. Diselain solat lima waktu dan solat apa? Jumat. Padahal ada juga hari-hari yang manusia berkumpul di dalamnya, seperti solat Id, ya, solat Istisqa, solat khusuf gerhana, solat jenazah. Ia disunahkan berjemaah. Tidak pernah dilukir belum melakukan apa? Adzan, tidak pula qomat. Ini tentunya ia sangat jelas bahwa adzan dan iqomat ini adalah syariat untuk solat lima waktu saja dan solat Jumat. Itu lir rijali dunan nisa. Ini adzan dan iqomat disyariatkan untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Maksudnya, kata para ulama, tidak wajib bagi perempuan untuk melakukan adzan, tidak pula qomat. Dan mereka berselisih, dibilang tidak wajib, apakah sunnah perempuan itu adzan, demikian pula apa? Qomat. Berselisih di antara para ulama, ada mengatakan makruh secara mutlak perempuan itu adzan. Perempuan adzan, demikian pula apa? Qomat. Kenapa? Karena mereka ya tidak disyariatkan untuk mengumumkan waktu sholatnya. Iya kan? Nah, mereka ya tidak disunnahkan ya, apalagi sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan mereka menegakkan jamaah. Walaupun pendapat yang kuat adalah boleh mereka melakukan sholat berjamaah, berdalil dengan asar dari Aisyah, demikian pula Ummu Salamah. Dari Nabi tidak pernah dilakukan. Ia dinukil bahwa ada perempuan yang sholat berjamaah, maksudnya bersama jamaah perempuan. Tapi dinukil dari Aisyah, belum pernah mengimami para perempuan untuk sholat berjamaah. Paham kan? Dengan itu, dalil asar itu, maka perempuan boleh sholat berjamaah. Kan begitu? Apakah disyariatkan adzan? Kata para ulama, tidak disyariatkan. Di antara riwayat yang lain lagi, hukumnya adalah mubah, boleh, boleh. Cuman mereka persyaratkan, tidak boleh dia meninggikan suaranya, cukup untuk mereka dengar di kalangan para wanita. Karena suara perempuan itu adalah aurat, apalagi muadzin ini, suaranya harus bagus. Wah, nanti banyak menengok. Ya kan? Mubar saja agar kita tengok siapa itu dalam. Ya, apalagi yang suara yang agar siapa? Perempuan. Membuat orang apa? Fitnah. Membuat orang terfitnah. Jadi dibolehkan, tapi dengan syarat tidak boleh mengangkat suaranya. Dan ketika dia angkat dan didengar oleh laki-laki, maka ini diharamkan. Maka ini diharamkan. Karena suara perempuan itu adalah fitnah. Suara perempuan itu adalah apa? Fitnah. Jelas kan? Ia sebagaimana melihat kepadanya fitnah. Kemudian selesai. Wal adzan khamsa asyarata kalimatan. Adzan itu ada 15 kalimat lafadznya. Ya, tentunya la tarji'a fihi. Ini tanpa tarji. Sebentar kita akan menjelaskan makna tarji. Jilafat ada, itu ada 15. Ya? Karena kita hitung misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semuanya berapa? 15 kalimat. Paham enggak ini? Maksudnya Allahu Akbar itu 4. Kan dua kali diulang kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 2, bukan 1. Paham kan? Jadi semuanya 15. Ya? Ini adzan dikenal dengan adzannya Bilal. 15 kalimat. Adzannya Bilal, adzannya penduduk Madinah. Ya, adzan yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid, yang memimpikan adzan itu. Yang memimpikan apa? Adzan. Ya. La tarji'ati, tidak ada tarji' padanya. Tarji' itu yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kecil dulu, baru nanti diucapkan dengan keras. Jadi ketika selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar besar, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah, berat besar. Itu tarjih yang kecil tadi. Dikatakan tarjih karena diucapkan dua kali, satu suara kecil, satu suara apa? Besar. Paham ini tarjih? Kalau dengan tarjih, jadinya berapa? Tinggal 15 tambah 4 lagi. Berarti semuanya berapa? 19. Jelas ini? Ya, ini ada. La tarjih. Perkataan la tarjih ini, ya, terjadi perselisihan para ulama terkait dengan tarjih. Kenapa? Karena Nabi ketika menyuruh Bilal, Abdullah bin Zaid mengajarkan Bilal adzan, itu hanya ya lafaz yang 15 tanpa tarjih. Makanya ada di antara para ulama mengatakan bahwa tidak ada tarjih dalam adzan. Ini madhab dari Hanabilah. Tapi dinukil oleh dari Imam Ahmad bahwasanya boleh tarjih, dua-duanya sunnah. Dua-duanya apa? Sunnah. Ya. Dan Imam Ahmad mengatakan dua-duanya sunnah, tapi kalau ditinggalkan itu lebih saya cintai. Maksudnya tanpa tarjih itu lebih saya apa? Sukai. Kenapa bisa ada tarjih? Ya. Karena Nabi ketika mengajarkan Muadzin Makkah, yaitu dikenal dengan nama Abu Mahdurah, dan itu sudah dikenal dengan adannya Abi Mahdurah. Kalau tadi adannya siapa? Bilal. Maka beliau ajarkan dengan ditarji. Dengan ditarji. Maka itulah yang nampak bahwa tarji tidak makruh, boleh, sunnah. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdurah, itu pendapat yang benarnya. Ya, apa dikatakan di buku La Tarjiti ini tidak kuat. Karena Nabi ajarkan. Nabi ajarkan. Jelas ya? Wal iqamatu ihda asyarata kalimatan. Sementara iqamat ada 11 kalimat. Iqamat kalau ada 15, kalau iqamat 11. Coba dihitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berapa itu? 11. Paham hitungannya? Antum harus pahami cara hitungnya itu. Karena nanti untuk mengajarkan. Bingung nanti. Dipahami ini? Ini, iya, yang perlu. Ini didengar di guru. Karena kadang kita bingung, kenapa bisa 15? Nah, orang yang asyhadu an la ilaha illallah kan dihitung satu. Ternyata Allahu Akbar itu dihitung, tidak dihitung satu kalimat. Tapi dihitung apa? Dua kalimat. Paham kan? Karena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti semuanya empat. Semuanya berapa? Empat. Ini Masya Allah. Selesai. Ini iqamah. Wa yanbaghi an yakuna al-mu'adhdhinu aminan. Masya Allah. Dan sepantasnya mu'adzin itu adalah orang terpercaya. Tentunya. Sepantasnya. Iya, apalagi mu'adzin dulu. Aminan di sini, aminan fil waqt. Ya. Amal teramanah dari sisi apa? Waktu. Masalahnya orang sholat karena dia ada. Ya. Amanah terhadap apa? Waktu. Kemudian yang kedua, kalau orang dulu dipersyaratkan walaupun sekarang ini hal ini sudah hilang. Kalau orang dulu maksudnya aman, dia terpercaya terhadap auratnya manusia. Karena kalau orang dulu azab, naik ke menara. Ke tempat yang paling tinggi. Nah kalau tempatnya paling tinggi, ya rumah dulu, apalagi rumah Arab, jarang hujan, itu tidak ada atapnya. Di house-nya, tempat jemurannya. Ya, kadang ada anak gadis tetangga dari masjid, atau istri tetangga dari masjid, tidak pakai jilbab karena dalam pagar. Di dalam rumah. Nanti kalau dia tidak terpercaya, bahaya. Dia bisa melihat anaknya orang. Tapi untuk masa ini tidak ada lagi. Karena ada sekarang dalam masjid. Yang naik ke menara apa? Hah? Toa. Iya. Iya kan? Ini jadi syarat ini tentunya untuk masa sekarang ini. Tidak. Sisa amanah terhadap apa? Waktu. Sisa amanah terhadap waktu. Tentunya. Karena itu tadi syarat sahnya sholat. Sebagaimana nanti akan dijelaskan adalah masuknya waktu. Ketika muadzin menjadi muadzin, maka harus amanah terhadap waktu. Harus amanah terhadap waktu. Itu sholat. Apalagi lagi nanti ada juga puasa. Ya kan? Orang berbuka kalau muadzin sudah ada. Bahkan ketika dia tidak amanah, bahaya nanti. Dia ada sembarangan, ternyata matahari belum terbenam, tapi sudah gelap. Kan begitu? Ya, mendung misalnya di ufuk, ya, barat, sehingga matahari seakan-akan sudah hilang. Ternyata belum. Harus amanah. Kemudian selanjutnya, soyita. Muadzinnya harus soyita. Soyita di sini bisa dua maknanya. Bisa kowi asaw, bisa juga hasan sok, kuat suaranya. Ini muadzin apalagi muadzin dulu harus yang keras suaranya, karena dulu tidak ada pembesar penyeras suara. Ya, kalau sekarang ini sudah ada yang penyeras suara, dipersyaratkan hasan sok. Ya, bagus suaranya, karena masalahnya dia memanggil orang sholat. Kalau suaranya tidak bagus, orang tidak mau ke masjid. Dia malas, ya, apalagi yang azan ini. Tadinya mau bangun, karena azannya jelek. Nah, tidur kembali. Ya kan begitu? Jadi persyaratkan, dianjurkan bahwa orang yang azan, bagus suaranya. Bagus suaranya. Ya, tinggi, suaranya besar, dan bagus. Ini disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau berkata kepada Abdullah Ibnu Zaid ketika beliau bermimpi memimpikan adzan, maka kata Nabi, "Fakum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita." Bangkit berdiri bersama Bilal, ajarkan kepadanya apa yang kamu lihat di mimpimu. Ya, bal yu'adzib bih, kemudian dia hendaklah azan dengannya, fa innahu anda minka sautan. Karena dia lebih keras, lebih panjang darimu suaranya. Lebih keras suaranya. Ya, karena Bilal orang, ya, orang apa Bilal? Hah? Orang? Orang apa Bilal? Habasyah. Orang Afrika sana. Orang Afrika, Masya Allah, kuat lari, sekeras suaranya. Bangga ini. Kenapa bisa kuat lari, karena di sana banyak singa, katanya. Ada cerita lucu. Karena banyak singa, mereka buat air besar saja, tiba-tiba datang singa langsung lari. Jadi larinya harus lebih cepat daripada apa? Singa. Kuat lari. Juara lari tidak ada lain, pasti mereka. Orang-orang Afrika, kalau lomba lari. Iya. Pasti mereka. Iya. Kemudian kuat suara, karena memang rata-rata orang gunung atau orang laut itu besar suaranya. Iya kan? Karena di laut ribu ombak. Kalau bicaranya pelan-pelan, bicara yang dengar. Makanya orang pinggir laut bicara berdua ini, tapi Masya Allah, satu kampung dengar. Orang laut. Orang laut. Orang gunung juga seperti itu. Orang gunung juga seperti itu. Karena rumah mereka pisah-pisah jauh, jadi harus keras suaranya. Harus keras suaranya. Ini alasan yang dikatakan oleh Nabi. Kan dia lebih suaranya daripada kamu. Bisa lebih bagus, iya. Bisa lebih keras, bisa. Iya. Diterangkan oleh terus di sini, di antara ulama mengatakan a'la wa arfa wa ahsan min. Itu anda. Anda itu lebih tinggi suaranya, lebih bagus suaranya dari ini. Masya Allah. Kemudian syarat selanjutnya, aliman bil awqat, muadzin harus tahu waktu. Tahu cara melihat waktu. Iya, harus tahu dia waktu zuhur kapan mulainya. Waktu asar kapan mulainya. Waktu maghrib kapan mulainya. Waktu isya kapan mulainya. Waktu subuh kapan mulainya. Ini kita akhirkan penjelasannya di pembahasan waktu. Yang jelas, muadzin harus tahu waktu. Muadzin harus tahu waktu. Ini syarat-syaratnya. Harus tahu waktu. Kemudian kata beliau, wa yustahab. Kalau waktu jelas ya, akan datang nanti dalilnya terkait dengan waktu. Wa yustahab ayu adzina qa'imah. Disunnahkan dia adzan dalam keadaan berdiri. Disunnahkan. Dia ada dalam keadaan apa? Berdiri. Ya, karena dengan berdiri itu lebih mengantarkan suaranya. Ya, ke tempat yang lebih jauh. Dan ini disepakati akan sunnahnya. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Mundzir rahimahullah, ajma'u ala anna minas sunnah ayu adzina qa'imah. Sepakat para ulama bahwa termasuk sunnah seorang itu adzan dalam keadaan dia apa? Berdiri. Wa mutatahhiran. Kedua, disunnahkan perkara yang sunnah ini. Disunnahkan baginya untuk bertoharah. Suci. Kalau dari hadas kecil tentunya ya disunnahkan. Ya, tidak diragukan. Demikian pula apakah dari hadas besar? Tentunya disunahkan. Cuma pertanyaannya, bolehkah dia adzan dalam keadaan tidak bertoharoh? Kalau hadas kecil, boleh disepakati. Akan bolehnya adzan orang belum berwudu. Boleh. Bagaimana kalau hadas besar? Apakah boleh atau tidak? Ini ada perselisihan. Habis junub, tiba-tiba dia bangun, sudah muadzan. Muadzin ini. Ya, misalnya bung mubar, bangun. Wih, banjir. Bangga. Ya, dia mau mandi. Ya, sudah muadzan. Apa hukum dia adzan dulu baru mandi? Ini masalah. Diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang menyatakan, boleh ma'al karohah. Boleh tapi makruh. Iya, tapi makruh. Iya. Adapun mereka akhda juga mengatakan kalau di masjid tidak boleh sama sekali. Ini dibangun di atas pembahasan, boleh enggak orang junub masuk masjid? Berdiam di masjid. Ini dibangun di atas itu. Bagi berpendapat tidak boleh, maka tidak boleh sama sekali. Kalau azannya di masjid, dan kalau azannya di menara, boleh. Ma'al karohah. Kan dia tidak masuk masjid. Tapi yang benarnya orang junub boleh masuk masjid. Kan begitu? Orang yang junub boleh masuk masjid. Pendapat mayoritas. Ya, pendapat mayoritas ulama. Orang yang junub boleh masuk masjid. Artinya setelah itu boleh dia ada. Karena sunnah bertoharo. Sunnah bertoharo. Dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, ala maudi'in alim. Disunnahkan untuk ada di tempat yang tinggi. Ini sunnah dulu, sekarang sudah hilang. Ya, kenapa sunnah di tempat yang tinggi? Karena kalau di tempat yang tinggi suaranya bisa ya jauh lemparannya. Bisa jauh lemparannya. Kalau sekarang sunnah ini sudah tidak ada. Kenapa? Karena orang sekarang sudah ada pengeras suara. Iya kan? Pengeras suara. Jadi tidak perlu orang yang berada di atas tempat yang tinggi. Tadi saja cukup. Yang tinggi apanya? Tuanya tadi. Paham kan? Itu saja. Orangnya tidak perlu. Iya, karena al-hukmu yadurru ma illati haitsu darat. Hukum itu dia berputar bersama sebabnya dimanapun dia berada. Artinya kalau itu ilahnya, maka itu hukumnya. Kalau ada ilah ada hukum, kalau tidak ada ilah tidak ada hukum. Ini masya Allah. Ya, jadi al-maudin ali untuk saat ini yang ada mikrofonnya tidak disunahkan. Wa mustaqbilal kiblah, sunnah juga menghadap ke kiblat. Sunnah bagi si muadzin untuk menghadap ke kiblat. Artinya kalau dia ada tak hadap kiblat, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi disunahkan baginya, disunahkan baginya untuk menghadap kiblat. Walaupun hal ini tidak ada dalil yang lebih jelas menerangkan bahwa adzan itu menghadap kiblat, hanya saja para ulama mengatakan, ya, kaidah umumnya semua ibadah itu lebih utama di menghadap ke kiblat daripada selain kiblat. Ya, utama semua ibadah itu menghadap ke kiblat. Itu dalil mereka, tidak ada dalil secara hadis. Fa'idah balagol hayy ala taini. Kalau dia sudah sampai kepada dua kalimat hayy ala taini. Hayy ala taini maksudnya hayy ala salah dan hayy ala falah. Paham kan? Dua kalimat itu. Iltafata yaminan wa shimala, dia menengok ke kanan dan ke kiri, menengok ke kanan dan ya dan ke kiri. Ini di ulama dahulu mereka sepakati akan disyariatkannya. Kemudian ulama belakangan al-mu'asirin setelah adanya ini mikrofon ya, mereka berselisih apakah ini masih sunnah atau tidak. Kenapa? Karena ini ke kiri dan ke kanan, apa ilahnya? Supaya suaranya apa? Menyebar, didengar oleh orang yang di kiri dan didengar oleh orang yang di kanan. Paham kan? Itu tujuannya. Sekarang orang pakai mikrofon, kan suaranya sudah ada di atas, hadap kiri dan hadap kanan. Iya kan? Jelas ini. Jadi kata mereka tidak disunahkan. Tidak disunahkan untuk mu'asirin. Untuk masa kita sekarang ini, apalagi kalau ke kiri dan ke kanan itu membuat mulut si muadzin jauh dari mic-nya. Iya, kalau dia sekarang mic-nya depan begini, dia ke kanan, gimana? Pasti apa? Jauh. Tujuannya dia bilang, hayya sholat, mari sholat. Sekarang, hai, tidak ada lagi sholatnya. Iya. Paham kan? Jelas ini. Maka ini namanya hukum berputar bersama apa? Ilah. Bersama ilah. Ya, kecuali ada orang yang menjadikan muadzin, dia tahu kalau dia lagi ada, dengan posisi badannya dan gerakannya bukan karena suaranya, maka ini tidak apa-apa dilakukan. Dia orang kadang dari jauh melihat, dia ada tentu berdiri biasa itu. Maka dilihat baru dia ke kiri dan ke kanan. Maka ini tidak apa-apa, tetapi lakukan bersamaan dengan menjaga bagaimana suara itu tetap masuk di majnya. Jelas ya? Jadi ini sama pembicaraannya. Karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi, tergantung ilahnya. Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Jelas ya? Yang ini. Wala yuzilu qadamai, tapi dia tak boleh gerakkan kakinya. Karena tadi, ini lanjutan dari kanan dan kiri tadi, muka saja. Kakinya tidak, hanya muka saja yang ke kanan atau ke kiri. Kaki tidak. Kenapa? Karena kalau dia gerakan kakinya berarti nanti tak menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke kiblat. Bahkan ini alasannya. Maka muka saja, adapun kaki tidak. Karena kapan kaki goyang, maka badan akan goyang juga. Tambah ini ilahnya. Tapi tadi kan sudah kita berbicara tentang ke kanan dan yang ke kiri. Wa yaj'alu isba'ain fi udunai, termasuk sunnah. Dia letakkan dua jari telunjuknya di dalam telinganya. Apa hikmahnya? Ya, ini sunnah. Ya, ini sunnah. Tentunya tidak diragukan sunnahnya karena Bilal melakukannya. Ya, Bilal melakukannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Nah, Bilal meletakkan kedua telunjuknya ke mana? Ke telinganya. Apa hikmahnya? Karena ketika orang meletakkan jari di telinga, dia tak dengar apa yang diucapkan. Ketika dia tidak dengar, berarti dia akan keraskan. Ketujuan dari azan supaya apa? Suaranya apa? Keras. Ketika dia buka, pasti adanya pelan saja. Kenapa? Karena dia sudah merasa ini sudah keras, kan? Dia sudah dengar. Tahu kan? Jadi hikmahnya itu. Dan tujuan dari azan adalah ilam. Mengabarkan orang kalau sholat, waktu sholat sudah masuk. Dan kalau dengan suara kecil, itu tidak sampai tujuannya. Tidak sampai apa? Tujuannya. Paham kan? Ini hikmah. Kenapa itu? Kemudian maya tarussal fil adhan, dia tarsil dalam adhan. Ya, tarsil itu berurut. Iya, bisa juga dipanjangkan suaranya, tapi dengan panjang yang tidak melebihi hukum panjang pendek dalam tajwid. Artinya paling panjang berapa? 6. Kan begitu, paling panjang. Ini sunnah. Sunnah. Wayadurul iqamah. Sementara iqamah, dia lawan dari tarassal. Iqamah, dia lapatkan dengan lapat cepat. Bersambung antara satu dengan yang lainnya. Tapi juga tidak dengan satu nafas. Karena ini gimana? Ada orang iqamah dengan satu apa? Nafas. Ya, ini nanti ya akan menghilangkan sebagian huruf kalau dengan satu nafas. Yang diinginkan dengannya adalah dengan ucapkan dengan cepat, ya, semampu kita tanpa mengurangi huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya. Ini hal-hal yang sunnah. Wa yaqulu fi adhanis subuh, dan dia katakan di azan subuh, as-salatu khairum minan naum marratain, dua kali, ba'dal hay'alati, setelah dua hay'alah, itu hay'alah sholah, ucapkan lagi hay'alah sholah, hay'alah falah, ucapkan lagi, baru as-salatu khairum minan naum. Paham kan? Ini di sholat subuh. Hanya saja para ulama berselisih, di sholat subuh ini maksudnya di azan pertama atau azan kedua. Para ulama berselisih. Di antara para ulama ada yang mengatakan di azan pertama. Di azan pertama. Dengan alasan karena azan pertama untuk membangunkan orang yang tidur. Kan? Maka cocok disebutkan as-salatu khairum minan naum. Sholat adalah lebih baik daripada apa? Tidur. Tahu gak? Cuman juga dibantah oleh ulama yang lain. Tidak. Karena sholat diingat di sini adalah sholat wajib subuh. Bukan sholat malam. Yang diinginkan dengan as-sholatu khairum minannaw, sholat lebih baik daripada tidur, maksudnya sholat subuh, bukan sholat malam. Karena kalau kita bilang tadi di azan pertama, orang kan membangun melakukan sholat apa? Sholat apa? Sunnah. Kan gitu? Sholat witir. Sholat witir. Jadi ini dalil dibantah. Ia mengatakan di azan apa? Yang pertama. Di azan yang pertama. Iya, ini dalil mereka, bantahan mereka. Dalil tadi itu karena dia membangunkan orang tidur, bukan untuk menunjukkan dia sudah wajib melakukan sholat di masjid, untuk menunjukkan ya, bukan menunjukkan maksudnya waktu, tapi membangunkan orang yang ingin sholat. Ini kata mereka, tapi alasan seperti itu tidak terlalu bisa diterima, tidak terlalu bisa diterima, ya. Kemudian di antara para ulama mengatakan di azan kedua, bukan di azan pertama. Di azan kedua, bukan di azan pertama. Iya. Terus kata mereka, apa dalilnya? Tadi yang menjadi bantahannya. Dia bantahkan itu orang, itulah dalil. Sholat subuh yang dimaksudkan sholat adalah lebih baik daripada tidur, maksudnya adalah sholat subuh. Adalah sholat subuh. Terus dibantah lagi oleh orang sebelah yang mengatakan sholat subuh kan ada dua adab. Paham kan? Ada dua adab? Ada. Maka adab pertama itu yang ada as-sholatu khairum minannaw. Ada yang kedua, tidak ada. Karena itu sudah panggilan sholat. Sudah panggilan sholat. Tapi dibantah? Tidak. Dibantah seperti Syekh Utsaimin. Beliau bilang, tidak. Karena yang dimaksud dengan adzan pertama adalah adzan. Adzan kedua adalah iqamah. Jadi Pak Bu, ini memang saling bantah. Yang dimaksud dengan adzan pertama adalah apa? Adzan. Dan adzan kedua maksudnya apa? Iqamah. Karena ada hadis Nabi yang seperti itu. Banyak kulla adanai sholat. Antara setiap antara dua adat sholat. Dua adat sini maksudnya apa? Adat kan koma. Berarti koma juga dibilang apa? Adat. Okay. Jadi dimantah. Tidak seperti itu. Maka kata Ibnu Taimiyah, kita tetap di atas asal. Adat yang ada sholat tuhur minanaumnya adat. Tetap kedua. Adapun adat pertama tidak diucapkan as-salatu khairum minannaw. Ini perdebatan dari dulu memang, karena memang tidak ada kejelasan dari Nabi SAW di adzan mana itu dilakukan. Dan ini pembahasan pada masjid yang dua kali adzan yang mereka perselisihkan ini. Pada masjid yang dua kali apa? Adzan. Adapun masjid yang satu kali adzan, ya sudah, tidak ada perselisihan. Semuanya mengucapkan apa? As-salatu khairum minannaw. Yang berselisih ini pada masjid yang ada dua adatnya. Ada adat pertama dan ada adat kedua. Di mana diucapkan? Di mana diucapkan? Jelas ini pembahasan? Ya, ini yang masalah. Memang saling tarik menarik dari dulu. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan hadis itu as-salatu khairum minannaw. Di mana letaknya? Di mana letaknya? Ini Masya Allah. Iya. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, wala yu'adzib qoblal waqti illalha. Iya. Belum tegaskan dalam pendapat Hanabilah. Dan tidak ada sebelum waktu kecuali laha. Kecuali dengannya. Maksudnya? Tidak boleh ada sebelum waktu kecuali dia. Siapa ini? Dia di sini maksudnya kembali ke sholat subuh. Tidak boleh adzan sebelum masuknya waktu kecuali setelah masuk, kecuali sholat subuh. Ini kan? Kesemua adzan harus masuk waktu. kecuali sholat subuh, maka boleh adzan sebelum masuk waktu. Jelas ini. Karena liqauli, kata beliau, liqauli Rasulullah SAW, inna bilalan yu'adzib bilail. Bilal adzan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzib ibnu ummi maktum. Maka makan dan minumlah sampai kalian mendengarnya, mendengar adzan ibnu ummi maktum. Berarti ini sekaligus dalil bahwa subuh punya dua adzan. Kan begitu? Dan di subuh dengan dalil ini boleh adzan sebelum masuk waktu. Dari mana sisi perbolehannya? Ini Nabi katakan, bila adzan masih malam, belum subuh, maka makan dan minumlah. Kalau kalian berpuasa maksudnya ini. Ya. Kemudian ya sampai adzan ibnu ummi maktum. Berarti ibnu ummi maktum adzan ketika masuk waktu subuh. Ini tidak boleh adzan sebelum waktu kecuali subuh saja. Kecuali apa? Subuh saja. Jelas kan? Ini tentunya benar sebagaimana hadis yang ada disebutkan tadi. Kemudian terakhir, wa yustahab liman sami'a al-muadzin ayaqulu kama yaqul. Disunahkan ya bagi orang mendengarnya untuk berucap seperti ucapannya si muadzin. Seperti ucapannya si muadzin. Ketika muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bilang juga seperti itu. Liqouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum munida faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh siapa? Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin. Si muadzin. Kecuali ketika dia ada sebagian hadis datang, kecuali al-hayy alatain. Kecuali ketika muadzin ucapkan apa? Hayy alatain, hayy al-salah dan hayy al-falah. Maka diucapkan, disunahkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Paham gak ini? Sebagaimana datang dalam hadis. Kemudian juga bagaimana kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum? Apakah kita ucapkan semisal dengan ucapan yang muadzin? Ini diperselisihkan. Ada mengatakan dia ucapkan sadaqta wa bararta. Kamu telah benar, betul kalau sholat itu lebih baik daripada tidur. Wa bararta, kamu telah berbuat baik karena kamu menyadarkan orang yang tidur. Tadinya masih selimut. Tapi dengar sholat lebih baik daripada tidur. Wah, langsung dia bangun. Ya kan? Maka kamu telah berbuat baik. Ini yang dia ucapkan. Tapi ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Maka yang benarnya dengan dalil umum, dia ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin. Karena itu dalil umum. Ketika muadzin bilang as-salatu khairum minan naum, dia juga bilang as-salatu khairum minan naum. Kan tidak ada dari sohi. Adapun al-hay'ala, kita ucapkan la haula wa la quwata illa billah, itu karena ada apa ya? Dalil ya, sohi. Kalau as-salatu khairum minan naum, tidak ada nas. Tidak ada dalil. Kemudian setelah itu kita bagi yang mendengar, yang membaca doa adzan. Doa adzan. Allahumma rabba hadzihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan bil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adahu. Ini doa adzan. Doa setelah adzan. Kemudian juga disunahkan untuk bersalawat ketika selesai dari adzan. Disunahkan untuk bersalawat, bukan sebelum. Bukan sebelum ada. Karena orang awam sebelum ada solawat dulu. Sunnahnya setelah ada. Sebagaimana datang hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan hal tersebut. Ya, disunnahkan bersolawat dan membaca doa ya ada. Alhamdulillah selesai. Setelah itu kita akan masuk dalam bab syara'id as-shalah. Syarat-syarat solat. InsyaAllah kita ambil di pertemuan.